Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-12, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Hud ayat ke-26 ya. Nah, silakan dibaca Bu Fatimah. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Alaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Tidaklah agar kalian menyembah Agar Allah. kalian tidak menyembah. Oh, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya Allah semata. Sesungguhnya aku takut atas kalian azab pada hari yang menyakitkan, yang pedih. Nah, an harfu nasbin pemasdarin la nafiyah, la nahiyah. Ta'budu fi'lu mudhari'un. Al-waw sebagai fa'il, mahdhufun bi la mansubun ajzumun ajzumun bi la nafiyah wa la nahiyah ila adatul istisna Allah lazul jalala sebagai istisna ya. Ini maful bi, oh mafulun bi dari ta'budun. Nah, ini harfu taukidin wa nasbin. Al-ya'u ismu inna akhafu fi'lu mudhari'un fa'ilu mustatir anas. Alaikum jarru majrur adaba sebagai maf'ulun bih. Yaumin mudhafun ilai alimin na'at. 26. Amarakum ini biar mati. Amurukum. Amurukum alla ta'budu illallah. Inni akhafu 'alaikum in lam tafarradu Allah wahdahu bil ibadati adzab yaumin muji'in. Muji'in. Aku memerintahkan kalian agar tidaklah menyembah kecuali kepada Allah semata. Sesungguhnya aku takut atas kalian jika tidak mengesakan Allah semata dengan beribadah akan menimpa kalian azab pada hari yang menyakitkan. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustadzi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Sesungguhnya aku takut apabila kalian tidak menyembah Allah akan menimpa kalian azab yang pedih. Ini adalah peringatan dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kepada kaumnya. Nah, baca Bu Dahlis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Maka mereka pemuka-pemuka orang kafir itu berkata, maka pemuka kafir dari kaumnya berkata, tidaklah kami memandangmu kecuali hanya seorang manusia seperti kami, dan tidak pula kami melihatmu mengikutimu kecuali orang-orang yang hina dan bodoh. Ustaz, apa ya? Iya, apa namanya? Ya. Orang rendahan maksudnya. Orang rendahan. Orang rendahan kami. Badiaro itu maksudnya yang ini, yang gampang percaya. Orang yang hina dan gampang percaya. Dan tidaklah kami melihat kalian atas kami suatu kelebihan, akan tetapi kami menyangka kalian ada menyangka kamu adalah orang-orang yang berdusta. Nah. Alfa'u harfu atfin, kola fi'il madi, almala'u fa'il, allazina na'at apa atau mudhaf ini misalnya? Allazina na'at. Na'at ya. Allazina isim mausul sebagai na'at, kafaru fi'il madi, alwaw sebagai fa'il, min qaumi jarwa majrur, alha'u mudhafun ilaihi, ma manahiyah, harfu nafiyin. Ya. Naru fi'il mudhari, al-kafu mudhafun mafulun bi. Illa adatul istisna mulloh, Ustaz ya. Illa terdulu. Manarokat tabaka. Iya betul, ini sebagai fa'il ya. Basyaronnya sebagai apa, Ustaz? Hah? Basyaronnya badal. Manaroka illa basyaron. Manaroka. Kalau yang basyaron itu mustasna. Oh, jadi bukan mulgu berarti ya? Yang mulgu itu yang ini, yang manaroka tabaka illa ladina hum. Kalau yang ini kan udah sempurna kan, fi'il fa'il maf'ul bi kan? Jadi ini mustasna. Walaupun ada mari depannya? Emang kenapa? Manaroka. Kan, bukannya dia. Oh ya, kalau memang ibu bilang ini sebagai badal ya boleh. Boleh, karena kan ini kan apa sempurna tapi negatif ya. Yeah. Tapi kan kalau sempurna negatif, kalau mansub mau dibilang badal atau dia mustasna sama-sama mansub. Oh gitu, sama. Makasih Ustaz. Illa adatul istisna basyaron mustasnanya. Mitla itu mudhafun ilaihi Ustaz ya. Mitla. Na'at ya. Gimana? Mitlanya apa? Na'at aja, na'at kalau. Mitla na'at, mudhafun ilaihi. Allah harfu alfin, ma harfu nafin, naro fi'il mudhari, al-kafu maf'ulun bi, at-taba'aka fi'il madi, al-kafu maf'ulun bi. Illa adatul istisna. Alazina jadinya apa Ustaz? Mana roka sama ini dengan tadi? Istilahnya mulbo alazina. Fa'ilnya. Oh, fa'ilnya jadinya sini. Fa'il dari ittaba'a. Ittaba'a. Ittaba'a. Adatul istisna alazina isim mausul sebagai fa'il. Hum mubtada arzilu khobar Ustaz. Iya. Nah, mudhafun ilaihi. Badiyah, ini saya juga enggak tahu badiyahnya apa ya? Zorobnya. Badiyah zorob zaman. Zorob zaman. Ra'i mudhafun ilaihi. Alwaw hafu atfin, ma hafu nafin, naro fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, lakum jarwa majrur, alaina jarwa majrur, min fadlin jarwa majrur, bal harfu istiqbal, nazunnu fi'il mudhari, kum maf'ulun bi, kadibina maf'ulun bi sani. Betul. 27. Faqala ru'usa'ul kufri. Ru'asa'ul kufri. Ru'asa'ul kufri min kaumihi. Innaka lasta bimalakin saya. Ya. Walakin naka basyarun. Basyarun. Fakaifa uhiya. Basyarun benar kan ya, sebagai khobarnya lakin akan marfu. Ya. Wa kaifa uhiya ilaika min dunina. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum asafiluna. Wa inna mat taba'uka min ghairi tafakkuri wala rawiyati. Ghairi tafakkurin. Tafakkurin. Ghairi tafakkurin wala rawiyatin. Wa ma nara lakum alaina min fadlin fi rizkin wala malin lamma dakhaltum fi dinikum hadza bal naqtaqidu annakum bal naqtaqidu annakum kadhibuna fi ma tad'una. Pemimpin orang kafir itu dari kaumnya berkata, sesungguhnya kamu bukanlah seorang raja. Raja saya. Malaikat. Oh, malaikat. Seorang malaikat. Akan tetapi kamu adalah manusia. Maka bagaimana diwahyukan kepadamu dari sisi kami? Benar? Oke, bagaimana ya. Diwahyukan? Maka maksudnya, kenapa kamu yang diwahyukan bukan kami gitu? Oh, maka bagaimana kamu yang diwahyukan bukan kami? Oh, ini nanya orang kafir itu, Ustaz ya. Iya, iya. Dan tidaklah kami melihatmu mengikuti dan tidaklah kami melihat kamu mengikutimu gimana, Ustaz ya? Gimana? Dan tidaklah kami melihatmu mengikutimu gitu. Kami memandang bahwa tidak ada yang mengikutimu kecuali orang-orang yang rendah hati. Kami memandang tidak ada yang mengikutimu kecuali orang-orang yang hina di antara kami. Dan sungguh hanyalah yang mengikutimu itu dari orang-orang yang bukan, yang tidak memikirkan dan juga bukanlah suatu kesengajaan. Dan tidaklah kamu memandang kami. Dan tidaklah kami memandang kepada kalian atas kami. Dan tidaklah kami memandang kalian memiliki kelebihan dibandingkan kami dalam masalah rezeki. Ke belakang ya. Dan tidaklah kami memandang kamu memiliki kelebihan atas kami dalam rezeki maupun dalam harta ketika kalian masuk pada agama kami ini, agama kalian ini. Bahkan kami meyakini bahwa kalian adalah orang pendusta terhadap apa yang kalian klaim. Kalian barakallahu wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Maka berkatalah pemuka dari orang-orang yang kafir dari kaumnya, kami tidaklah melihat engkau wahai Nabi Nuh illa basyarum mislana, kecuali manusia biasa seperti kami. Jadi bagaimana bisa engkau mengklaim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Ini kata kaumnya. Wa ma naraka ittaba'aka ila alladziina hum aradiruna badiyar ra'i. Dan tidaklah kami memandang kau, ya, yang mengikutimu hanyalah orang-orang yang rendahan di antara kami. Dan memang kalau kita perhatikan kayak gitu ya. Ya, biasanya itu yang pertama kali menerima dakwah para rasul itu orang-orang miskinnya, orang-orang biasanya. Kenapa? Karena tidak ada kesombongan dalam diri mereka. Sehingga mereka mudah dalam menerima kebenaran. Sementara pemuka kaum, orang-orang kaya, itu biasanya yang paling depan menentang dakwah para nabi. Ini menunjukkan bahwa harta itu dan jabatan itu seringkali menjadi fitnah bagi orang yang memilikinya. Membuat dia merasa benar sendiri, membuat dia merasa punya kekuasaan sehingga bebas berbuat semaunya. Semoga Allah jauhkan kita dari fitnah harta dan fitnah kekuasaan. Amin ya rabbal alamin. Badi ar-ra'yi yang gampang percaya. Jadi kata kaumnya Nabi Nuh yang kafir ini, pemukanya, itu mah yang beriman orang-orang yang enggak bisa mikir, ya. Terlalu gampang percaya sama omongan engkau wahai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Dan tidaklah kami memandang kalian memiliki keutamaan di antara dibandingkan kami. Jadi setelah kalian masuk agamanya Nabi Nuh, mana kalian tidak jadi orang kaya. Nah ini, memang rata-rata orang kafir itu ya orientasinya dia cuma dunia aja. Mereka pikir ya kalau orang masuk, ya memilih agama yang benar, lalu Allah akan mengaruniakan kepadanya rezeki yang melimpah. Nah ini, jadi maunya mereka itu kayak gitu. Bal nadunnukum kadibin, bahkan kami menyangka kalian adalah para pendusta. Nah, ini adalah ucapan dari kaumnya Nabi Nuh, ya pemuka kaumnya Nabi Nuh yang kafir kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dan umatnya Nabi Nuh. Nah, ini menunjukkan bahwa itu ya apa? Harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi seringkali membuat orangnya menjadi sombong, ya. Nah, kita lanjutkan. Baca Pak Edi ya. Nah, Mas. 28 Ustaz ya. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Dia berkata, Nuh berkata, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku mendapat petunjuk yang jelas dari Tuhanku dan dia memberiku rahmat dari sisinya dan dia dan disamarkan rahmat itu terhadap kalian, apakah aku akan memaksa kalian tentangnya sedangkan kalian menolak dengan mengenai hal itu, benci aja, sedangkan kalian benci. Qala fi'il madhi dhamir mustatir takdiruhu wa ya qaumi ya alya harfu nida qaumi munada ara'aitum al hamza harfu istifham ra'aitu fi'il madhi tum fa'ilnya in harfu syarat syartin kuntu fi'il madhi nakis. Taknya isimnya. Taknya isimnya ala bayinatin ala bayina jar majrur mirrobbi jar majrur alya mudhof ilai alwawu harfu atfin atani fi'il madhi alya maf'ul bi rahmatan pamutul kedua min indi jar majrur indi dorof alha mudhof ilai fa umiyat alfa harfu jawab umiyat fi'il madhi alta fa'ilnya bukan ta'nisi ya nah. Alaikum jar majrur alhamja harfu istifhan nuljimukum fi'il madhi fi'il mudhari nuljimukum fi'il mudhari dhamirnya fa'ilnya nahnu kum maf'ul bi ha maf'ul bi ya kedua Alwawu alwaru hal antum mubtada laha jar majrur karihun khobar. Tafsirnya 28 tadi. Qala nuh ya qaumi araaitum in kuntu ala hujjatin dohirotin mir rabbi fima ji'tukum bihi tabayyana lakum. Berarti tubayyinu ya. Tubayyinu lakum anani ala hakimin indihi wa atani rahmata min indihi. Ini jadi fa'il, wa atani rahmatun. Wa atani rahmatun min indihi wa hiya nubuwatu wa risalatu fa akhafaha alaikum. Ini akhfa yukhfi, jadi fa'akhfaha alaikum. Fa'ahfaha alaikum bisababi jahilik. Jahilikum. Jahilkum. Wahorokum. Wagururikum. Wajil. Wajahalikum. Wahururikum. Fahal yahsu. Fahal yasihu. Anul jimukum iyaha keadaan. Anul jimakum iyaha bil ikroti wa antum jahidu nabiha la naf'alu dalika walakin nakilu Umurakum ilallahi hatta yaqdiya fi amrikum ya ma yasau. Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapat kalian jika aku mendapat hujah, alasan yang jelas dari Tuhanku mengenang tentang hal ini. Kemudian aku datang kepada kalian dengannya, dengan penjelasan itu, bahwa sesungguhnya kebenaran itu dari aku di atas kebenaran dari sisi Tuhanku. Dan aku dan dia telah memberiku rahmat dari sisinya, yaitu dalam berupa nubuah, kenabian, dan ajaran risalah. Maka lalu dia menutupinya atas kalian karena disebabkan karena kebodohan dan wagurukum kesilauan, Ustaz ya. Iya, benar. Maka adakah pantas sekarang? Ini kan waktu sementara kalian menentangnya. Oh, sementara kalian menentangnya dalam mengenai itu. Kami akan melakukan hal itu. Tetapi kami akan menyerahkan urusan kalian kepada Allah sampai dia menetapkan utusan kalian sesuai dengan kehendaknya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin mir rabbi wa atani rahmatan min 'indih. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Nuh berkata, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku memiliki hujjah yang nyata dari Rabbku dan ia memberikan aku rahmat dari sisinya, fa'umiyat alaikum, lalu disamarkan rahmat tersebut atas kalian. Apakah aku harus memaksa kalian untuk menerima hujat tersebut sementara kalian membencinya? Ya. Ini kalau bahasa kita kan di ayat 27 kaum Nabi Nuh itu mempertanyakan, mana buktinya? Kalau kalian itu, kalau kamu tuh rasul, kamu kan manusia bisa seperti kami. Ya, kemudian kata Nabi Nuh, ntar kalau dikasih bukti nyata, ente tetap nggak percaya lagi. Ini bahasa kitanya seperti itu gitu ya. Karena begitulah sifat orang yang ingkar ya. Wa antum jahidun, kalian adalah orang-orang yang ingkar kepadanya. Jadi memangnya kalau misalnya ya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diberikan hujah yang nyata, kalian akan beriman? Kan enggak juga. Karena orang-orang semacam kalian yang di dalam hatinya ada penolakan dari kebenaran, ya enggak peduli mau ditunjukin mujizat berapa banyak pun enggak akan beriman. Karena dasarnya apa? Dia melakukan itu bukan dalam rangka mencari kebenaran. Mereka menantang Nabi Nuh alaihissalatu wassalam untuk menunjukkan hujah, untuk menunjukkan mukjizat, untuk menunjukkan bukti, bukan dalam rangka mencari kebenaran. Ya, dan memang ini yang terjadi ya. Sekalipun ya para nabi itu menunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu tetap dalam kekafirannya. Karena mereka tidak ikhlas dalam meminta bukti. Mereka meminta bukti itu bukan dalam rangka mencari kebenaran, bukan. Tapi dalam rangka mengolok-olok ya apa yang dibawa oleh para rasul. Nah, ya baca buku Niyati. Enggak ada buku Niyati. Oh ada. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi ma la in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana biqaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. 29. Wahai kaumku, aku tidaklah meminta kalian harta, tidak pula aku meminta balasan, maksudnya dari kalian kecuali dari Allah, dan aku tidak pula mengusir orang-orang beriman. Sesungguhnya mereka orang-orang yang akan menemui Rabb mereka. Akan tetapi, aku melihat kalian adalah orang-orang yang jahil atau bodoh. Al-wawu harfu atfin, ya harfu nida, qaumi munada, dengan ya mutakalim yang dimahzuf, la harfu nafin, as'alu fi'il mudhari dengan fa'il hamzatu sebagai fa'il, kum maf'ulum bih. Alaihi jarwa majrur malan, ini maf'ulum bisani ya Ustaz? Iya. Maf'ulum bisani dari as'al. In harfu nafin, ajriya fi'il mudhari dengan fa'ilnya ana, illa adatul istisna, ini mudhoh ya? Emang ini fi'il mudhari, bukannya dia ajrun dari kata ajrunnya. Ini asalnya tuh in ajri illa ala Allah. Jadi oh, ya, berarti tanda. Ini mubtada ya, ya, ya. Atasnya kok mansub ya. In harfu nafin, ajriya itu mubtada ya. Illa berarti adatul istisna mulghah. Allah ini jarwa majrur sebagai khobar. Kada Ustaz? Betul. Al-wawu harfu atfin, ma harfu nafin, ana mubtada, bitoridi jarwa majrur sebagai khobarnya, alladzina isim mausul, na'at apa mudhafun ilaih ya, bitoridil ladzina, na'at ya Ustaz? Yang mana? Alladzina isim mausul, bitoridil ladzina, mudhafun ilaih, mudhafun ilaih ya? Kalau na'at mah, toridnya ada alnya, ini enggak. Iya, ya, mudhafun ilaih ya? Iya. Alladzina isim mausul sebagai mudhafun ilaih, amanu fi'il madhi, alwa sebagai fa'il. Inna harfu tawqidin wa nasbin, hum isim inna, mulaku ini khobar dari inna ya. Rabbi ini mudhafun ilaihi mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin, lakina harfu istidrak dengan yang mutakalim ya, sebagai isim inna. Isim lakina. Isim lakina. Isim lakina. Arokum ini fi'il madi dengan fa'ilnya ana. Kum maf'ulun bih. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari dengan fi'il mudhari dengan fa'ilnya hamzatu ya, al-hamzatu sebagai fa'il. Dalam hamzah. Ana ya. Fi'il dhamir mustatir ana, fa'ilnya ana. Kum maf'ulun bih, kauman maf'ulun bih tsani. Tajahalun fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il. Khobar dari lakina berarti jumlah tajahalun ya. Arokum. Kauman. Jumlah dari arokum. Oh iya, dari arokum. Ayat 29 ya tafsirnya ya. Iya. Afwan Ustaz. Qala Nuhun alaihi salamu li kaumihi. Ya kaumi la as'alukum ala da'watikum litauhidallaha litauhidallahi ya li kok ada lam dibacanya ma litauhid litauhidi ini itu ya bukan litauhidillah ta'lil ya bukan ta'lil ya enggak ini isim dan ya berarti litauhidillahi ya iya ustaz litauhidillahi wa ikhlasil ibadati lahu malan ta'udunahu ya ta'udunahu ilayya ba'da imanikum walakinna sawaba nushi ya. Nushi ustaz nushi lakum ala Allahi wahdahu walaisa ini saya belum kerjain walaisa walaisa min sya'ni ya min sya'ni an atrada atrada mu'minina anna ya. An apaan sih? Atroda ya, an atroda. An atrodil mu'minina. Atroda atroda mu'minina. Fa innahu fa innahum mulaqu rabbihim yaumal qiyamati. Walakinni arakum qauman tajhaluna. Id ta'murunani bitaradi awliya bitorodi aulia illahi wa ibadahim ya. Iya. Wa ibadahim anni. Nuh berkata, Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku tidaklah meminta harta kepada kalian atas dakwah ku kepada kalian untuk mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan atau memurnikan peribadahan atau penyembahan kepadanya dan kalian kembali kepadanya dan kalian kembali kepadanya setelah keimanan kalian setelah kalian beriman. Akan tetapi balasannya hanyalah dari Allah bagi kalian akan tetapi nushi apa ya lupa Ustaz. Ya balasan nasihatku kepada kalian. Oh ya nasihat ya. Akan tapi balasan nasihatku kepada kalian hanyalah dari Allah semata. Ada Ustaz. Ya. Dan tidaklah urusan aku ini menutupi orang-orang mukmin ya, menghalangi orang-orang mengusir orang yang beriman. Tapi karena sesungguhnya mereka yakin akan bertemu dengan Rabb mereka di hari kiamat. Akan tetapi aku melihat kalian adalah orang-orang yang bodoh, yang saat aku perintahkan kepada kalian tak muru yang di mana saat aku menyuruh kepada kalian menyuruh ya memerintahkan untuk menghalangi kekasih Allah mengusir. Kalian memerintahkanku kalian untuk mengusir kekasih Allah dan penyembahan mereka dan menjauhkan mereka dariku Nambar kalau fikah jazakillahu khairan. Fikah barakallahu jazakallahu khairan. Afwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qawmi la as'alukum 'alayhi malan wa ya qawmi la as'alukum 'alayhi malan in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wahai kaumku, aku tidaklah meminta harta dari kalian. Sesungguhnya balasan dari dakwahku itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bitaridil ladina amanu. Aku tidak akan mengusir orang-orang beriman. Sesungguhnya mereka akan menjumpai Rabb mereka. Akan tetapi aku memandang kalian adalah kaum yang bodoh. Jadi para pemuka kaum Nabi Nuh itu meminta agar Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengusir kaum yang beriman kepadanya. Maka jelas Nabi Nuh menolaknya. Tidak mungkin seorang Nabi itu mengusir kaumnya sendiri. Nah. Ya, baca. Bu Nurul baca, Bu. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Wahai kaumku, siapa yang akan menolongku? Siapa yang dapat menolongku dari siksaan Allah jika aku mengusir mereka? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Al-Waw Haku Akbin, Ya Atunida, Kaumi, Munada, ininya muda, Ya Mutakalim sebagai Mudofun Ilai, dibuang ya, ya. Mazub. Man, Mutada ya, isim mausul. Ya, isim ini kan nanya ya. Jadi isim istifham. Oh ya, isim istifham. Yang suruni fi'il mudhari, kemudian nun wiqayah, kemudian anuni nun wiqayah, kemudian alia ya mutakalim sebagai mudhofun ilai maf'ulun bi. Minallahi jar majrur in haku syartin tarat tuhum tarat tu fi'il madi atau sebagai fa'il hum sebagai maf'ulun bi. Alhamzatu harfu istifham wa harfu istifna kemudian la nafin bukan la ya nafin tazakkarun fi'il mudhari waw sebagai fa'il. Ya gitu tadi. Iya. Yeah. Wa ya qaumi man yamna'ani minallahi in mana'a yamna'u jadi man yamna'uni man yamna'uni minallah in aqabani ya in ya in aqabani ala taradi aku mengusir. Ya ala tardi al-mu'minina. Ala tardi al-mu'minina. Afala ya tatadabbaruna al-amru fata'allamu al-umura urusan bukan? Ya al-umura. Ya al-umura fata'allamu ma huwa anfa'u lakum wal aslahu. Nun berkata, wahai, salah ya Ustaz ya? Wahai kaumku. Ya. Wahai kaumku, siapa yang dapat menahan aku dari siksaan Allah jika aku mengusir kaum mukminin? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran urusan-urusan itu mana yang ada? Apakah tidak mempelajari, tidak mengamati dan urusan-urusan itu dan mengambil pelajaran atau belajar mana yang lebih bermanfaat dan bagi kalian dan mana yang lebih baik? Nah, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. Wahai kaumku, siapakah yang bisa menolongku dari adab Allah jika aku mengusir mereka, orang-orang beriman? Afala tadakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Kalian ngapain sih ya memintaku untuk mengusir kaumku sendiri? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin seorang nabi mengusir kaumnya. Jadi daripada kalian melakukan sesuatu yang enggak, yang nggak ada manfaatnya, lebih baik kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan meminta sesuatu yang ya tanpa didasari kebenaran ya. Ini afala tadakkarun ini sebetulnya sindiran ya, sindiran bagi orang-orang kafir dari kalangan kaum Nabi Nuh ya. Mengapa kalian sering meminta sesuatu yang enggak ada gunanya bagi kalian, tidak ada manfaatnya bagi kalian? Ya, daripada kalian meminta sesuatu yang enggak ada gunanya, mendingan kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu kewajiban kalian sebagai seorang hamba. Nah, ya, silakan dibaca. Ummu Fudail baca. Assalamualaikum. Ilaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذي تزداني ولا أقول للذين تزداري أعينكم. Dalnya jangan dipanjangin. ولا أقول للذين تزداري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzan laminadh dhalimin. Dan tidaklah aku mengatakan kepada kalian bahwasanya di sisiku ada perbendaharaan Allah, dan tidaklah aku mengetahui yang gaib, tidaklah aku mengatakan bahwasanya aku seorang malaikat, tidaklah aku berkata bahwasanya kepada orang-orang yang dipandang rendah oleh mata-mata kalian, Allah tidak akan memberi kalian kebaikan. Allah lebih mengetahui apa yang ada di jiwa-jiwa kalian. Sungguh aku yang demikian itu termasuk orang-orang yang zalim. Al-waw harfu atfin, la harfu nafin, aqulu fi'lun mudhari'un, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana, lakum jarwa majrur, indi dhorof yaknya mudhafun ilai, jumlah dhorfiyah khabar muqaddam, khazainu mubtada muakhir, Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaihi, alwaw harfu atfin, la harfu nafyin, a'lamu fi'lun mudhari'un, fa'ilnya dhamir mustatir takdirhu ana, aw ghaiba maf'ulun bih, alwaw harfu atfin, la harfu nafyin, aqulu fi'lun mudhari'un, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana, inni inna harfu taukidin wa nasbin, alya isim inna, malakun khabar inna, alwawu harfu atfin, la harfu nafin, aqulu fi'lun mudhari'un, fa'il dhamir mustatir takdiruhu ana, lilladhina jarwa majrur, tazdari fi'lun mudhari'un, yaknya maf'ulun bih, a'yunu fa'il dari tasdari, kum maf'ul bih, mudhafun ilaihi, lan harfu nafyin, yu'tiyahum fi'lun mudhari'un, humnya maf'ul bih, Allahu lafzul jalalah fa'il, khairan maf'ulun bih, yang kedua Allahu lafzul jalalah mubtada, a'lamu khabar, bima jarwa majrur, fi anfusi jarwa majrur, him mudhafun ilaihi, inni inna harfu tawkidin wa nasbin, alya'u isim inna, idhan ini apa ya Ustaz? Harfu jawab. Berjawab. Harfu jawab. Lamnya lam taukid minal zalimina jar wa majrur. Tafsirnya wala aqulu lakum inni am lakat tasarrufa fi khazainillahi. Amlaka sih. Ini amliku, malaka yang amliku kan? Ini amliku tasarrufa fi khazainillahi wala a'lamul ghaiba walastu bimalakin minal malaikati wala aqulu li haula alladhina tahqaruna min du'afa'il mu'minin taqiruna ihtaqara yahtaqiru taqiruna min du'afa'il mu'minina lan yu'tikum ini lan kan huruf nasab kan jadi lan yu'tiyakumullahu sawaban lan yu'tiyakumullahu sawaban ala a'malikum Allahu wahdahu a'lamu bima fi sudurihim wa qulubihim wa la in fa'altu dhalika inni idhan la minadh dhalimin li anfusihim wa li apa tadi ya li ghairihim ya ghairihim ya nah aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaan aku mengatur perbendaharaan Allah aku tidak mengetahui yang gaib dan aku bukanlah seorang malaikat di antara malaikat-malaikat. Aku tidak mengatakan kepada orang-orang yang lemah dari mukminin itu yang menghina. Nah, akhirnya yang kalian remehkan. Kepada orang-orang yang kalian remehkan dari orang-orang yang lemah, dari orang-orang mukmin yang lemah, tidaklah Allah mendatangkan pahala dari amal-amal kalian. Maka sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di dada kalian dan di hati kalian. Dan aku tidaklah mengerjakan hal yang demikian. Jika aku mengerjakannya, maka sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim terhadap jiwa-jiwa mereka dan selain mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaan Allah ya aku bukanlah pemegang kunci surga aku bukanlah pemegang harta milik Allah Subhanahu wa taala Allah lah yang memberikan rezeki wala a'lamul ghaib dan aku pun tidak mengatakan kalau aku mengetahui hal yang gaib. Karena tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang Allah kehendaki. Seperti para rasulnya. Para nabi dan rasul ada di antara mereka yang diberitahu oleh Allah hal-hal gaib. Tapi itu semua mutlak ya, yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala aqulu inni malak dan aku tidak mengatakan bahwasanya aku adalah seorang malaikat. Aku manusia biasa seperti kalian. Namun Allah mewahyukan kepadaku ya kenabian dan risalah untuk disampaikan kepada manusia. Wala aqulu lilladzina tazdari a'inukum la yu'tiyahumullahu khaira. Dan aku tidak mengatakan kepada orang-orang yang kalian pandang remeh mereka bahwa Allah tidak akan memberikan mereka kebaikan ya. Ini karena kesombongan yang ada dalam dada orang kafir di antara kaum Nabi Nuh, mereka memandang remeh orang-orang beriman. Karena sudah menjadi sunatullah bahwa ya golongan pertama yang menerima keimanan itu biasanya adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak memiliki kekuatan baik dari sisi harta, kedudukan maupun jabatan. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Afwan, fi anfusihim. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri kalian. Inni idzal laminadz zalimin. Sesungguhnya kalau aku menuruti keinginan kalian untuk mengusir kaumku, kalau begitu aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, Ya, lanjut ya. Silakan baca. Pak Buari ini udah lama gak baca nih. Ya, subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah bertambah dengan kami, berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang. Maksudnya engkau banyak mendebat kami gitu. Oh, banyak mendebat kami dan memperpanjang bantahan terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan. Jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Qalu fi'lun madi alwawu fa'ilun. Ya harfun nida Nuh munada qad harfu tahqiq jadalna fi'lun madi. Ta fa'ilun na maf'ulun bih. Fa harfu ta, harfu ataf apa ya, fa berapa ataf yang apa aksar ta fi'lun madi ta fa'ilun jidalana maf'ul bih jidalana maf'ul bih fa tina fi'lun madi fa tina itu itinya fil amar. Amar ya. Fa'tina fi'lun amar maf'ulun bih. Bima jar majrur ta'iduna fi'lun mudore. Ta'iduna fi'lun mudore na maf'ulun bih. In harfu nasbin kun ta'kana. In harfu sartin kana fi'lun madin nakis. Ta isim kana minas shodiqin jar dan jar majrur. Naam. Tafsirnya ke bawah Ustaz Tenten. Qalu ke bawahin dulu. Oh ya. Qalu ya Nuh qad haj. Ya. Qala ya Nuh qad hajajtana. Pak aksarot jidalana. Pak tina bima ta'iduna. Pak aksarta jidalana. Pak tina bima ta'iduna. Minal azabi in kungta minas sodikin. Pidakwaka. Ya. Berkata wahai Nuh. Sungguh engkau telah menembat kami. Dan banyak kami fa'atina maka datangkanlah bima ta'iduna apa yang engkau ancamkan dari siksa jika engkau dari golongan orang yang benar dalam dakwah kamu. Nambar kalfik wa jazakallahu khairan. Iyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Mereka berkata, kaum Nabi Nuh, wahai Nuh, sungguh engkau telah mendebat kami dan banyak mendebat kami. Fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah apa yang kau ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang yang jujur. Ini enggak sabaran nih. Ya. Ya, orang kafir itu kalau berdebat dengan orang beriman, pasti kalah. Karena mereka tidak punya hujah yang kuat. Dan kalau mereka kalah, ya mereka marah. Ini kan marah ya. Kerja dan tanah paksa bagi jalan ini kayak orang kalau dalam masyarakat itu, udahlah jangan banyak ngomong gitu ya. Mana ancaman yang engkau janjikan? Mana azab yang engkau ancamkan? Datangkan saat ini. Ini orang kafir itu saking mereka gak percayanya sama azab, mereka bukannya takut ya, malah nantangin. Orang beriman ketika dijelaskan ayat-ayat tentang neraka, tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi takut ya. Tapi orang-orang kafir ya bukannya takut malah nantangin. Fa'tina bima ta'iduna. Coba kepada kami, apa yang kau ancamkan kepada kami? Mana azabnya? Kalau memang benar azab itu ada, mana azabnya? Nah, ini dia. Cepat orang kafir. Nah, tip ya untuk Qurannya sampai sini kita lanjutkan dengan hadis. Berarti sekarang hadis yang ke-72 ya. Sebentar. Ya, mangga dibaca Bu Azmi. Namasa. Hadis Sahli bin Sa'd Sa'idi radhiyallahu anha anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikuna faqtatalu falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi wa mala al-akharuna ila askarihim wa fi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun la yada'u lahum syadzatan wala fadzatan illa taba'aha yadribuha bisayfihi faqalu ma ajza'a minna al-yawma ahadun kama ajza'a fulanun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma innahu min ahli an-nar فقال رجل من القوم أنا صاحبه قال فخرج معه كلما وقف معه وإذا أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أن لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا كلاتن استاذ اخوان شديدا ان نسف سمعها ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الارض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعلم عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب اللات Yaqulu fulanun syahidun. Yaqulu fulanan syahidan. Betul ya Ustaz? Yaqulu fulanun syahidan. Syahidun, ya. Hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dia dan para musyrikun maka sering sering membunuh. Maka ketika harta Rasulullah SAW ada pada tentaranya dan kembali, harta kembali pada tentaranya. Gimana, Ustaz? Yes, maka ketika Rasulullah sudah kembali kepada pasukannya. Kembali maksudnya. Maka ketika Rasulullah SAW telah kembali kepada tentaranya dan yang lain itu seorang musyrik pun kembali ke pasukannya. Orang musyrik telah kembali kepada pasukannya dan di antara sahabat Rasulullah SAW ada seorang lelaki yang tidak meninggalkan mereka. Syadzah itu apa? Iya, maksudnya yang apa namanya? Yang berperang dengan sangat hebat gitu. Yang berperang dengan sangat hebat kecuali dia mengikutinya dan membunuhnya dengan pedangnya. Maka mereka berkata, tidaklah aku membalas. Tidaklah ajza'a itu apa ya? Itu gini, mereka berkata tidak ada orang yang lebih hebat pada orang tersebut pada hari ini gitu aja. Nah, tidak ada orang yang lebih hebat dari kami pada hari ini seperti orang itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya adapun dia adalah ahli neraka. Maka dia berkata seseorang lelaki dari kaum muslimin, ana adalah keluarganya. Dia berkata, maka keluarlah dia bersamanya setiap kali dia berhenti, maka dia juga berhenti dengannya. Dan ketika dia bersegera, maka dia juga segera bersamanya. Maka dia berkata, maka telah terlukalah lelaki itu dengan luka yang sangat hebat. Maut akan segera datang. Gitu. Ajal maut itu maksudnya ingin cepat-cepat mati. Oh iya. Maka dia ingin segera mati dan meletakkan pedangnya, nasol itu ujung pedangnya. Meletakkan ujung pedangnya di tanah dan bagian tajamnya jubah itu bagian lain. Dan bagian tajamnya ada di antara pipinya. Saat itu dadanya, dada. Oh, dadanya. Dan di antara dadanya. Kemudian kemudian dia mendorong tubuhnya ke arah pedangnya. Kemudian dia mendorong tubuhnya ke arah pedangnya. Maka dia membunuh dirinya. Kemudian lelaki itu keluar. Berarti lelaki yang bersamanya itu mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, aku telah bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Dan berkata, ada apa ini? Rasulullah berkata, dia berkata, laki-laki yang telah engkau sebutkan barusan itu, bahwa dia adalah seorang ahli neraka. Maka tidak ada yang lebih buruk dari seorang manusia daripadanya. Maka aku berkata, aku azama itu bisa. Maksudnya ini, maksudnya manusia itu merasa kaget. Maka para manusia merasa kaget. Maka aku berkata, aku pun demikian gitu. Aku pun, ya. Maka aku keluar untuk mencarinya. Untuk mencarinya. Kemudian dia dalam keadaan terluka yang sangat. Terus maka dia pun dia minta agar cepat mati. Mengusahakan agar cepat mati. Kemudian dia meletakkan ujung pedangnya di tanah dan meletakkan dan bagian tajamnya ada pada kedua dadanya. Kemudian mendorong pedangnya itu, kemudian dia membunuh diri. Maka berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan ini sesungguhnya lelaki itu telah melakukan amalan ahli surga yang ada di pandangan manusia, dan dia sementara dia adalah ahli neraka. Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan amalan ahli neraka yang dipandang oleh manusia sebenarnya sementara dia adalah ahli seorang surga. Ahli surga, dikeluarkan oleh Bukhari bab jihad. Ya, halo. Nah. Ya. Ini yang putus siapa ya? Suaranya jelas enggak, Bapak Ibu? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Halo. Jelas sekarang. Jelas. Bapak Ibu? Jelas, Ustaz. Ya. Jelas, Ustaz. Deh. Suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Berarti Ustaz enggak dengar suara kita berarti ya? Jelas ya? Baik. Jelas. Mungkin usahanya jauh jadi gak kedengaran suara kitanya. Ya, jelas banget suaranya ya. Ada gangguan sinyal Ustaz kayaknya. Malahilan Ustaz. Afan, tadi sekarang udah jelas ya? Jelas dari tadi juga jelas Ustaz. Oh, berarti anehnya yang enggak jelas. Aneh jelas, dengar putus-putus. Baik, ya, Nam, mungkin enggak usah kita baca lagi karena panjang hadisnya. Intinya ini adalah hadis dengan konten yang sama dengan hadis sebelumnya, cuma dengan perspektif yang berbeda ya, dari perawi yang berbeda. Di mana ada seseorang yang di medan jihad, masya Allah ya, pergi ke sana kemari tidak takut dengan apapun, melawan musuhnya dengan sangat semangat, sampai-sampai mereka berkata tidak ada yang lebih hebat dari dia pada hari ini. Namun ketika Rasulullah mendengar ucapan tersebut, Rasulullah membantahnya, ama innahu min ahli nar, ketahuilah sesungguhnya dia merupakan ahli neraka. Nah, sahabat yang mendengar ucapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kaget, kok bisa ada orang yang jihadnya sebegitu luar biasanya, gak takut mati, dia menebas musuh-musuhnya kesana kemari dengan sangat giginya, sampai-sampai mereka berkata tidak ada yang lebih hebat darinya pada hari ini. Tapi kata Rasulullah tiba-tiba mengatakan innahu min ahli nar, sesungguhnya dia termasuk ahli neraka. Maka ya, ada seorang sahabat yang penasaran, ingin membuktikan ucapan Rasulullah, maka diikuti ya orang tersebut kemanapun dia berjihad ya, diikuti sampai dia menemukan bahwa orang yang dikatakan ahli neraka ini terluka parah. Nah, ketika terluka parah bukannya bersabar atas penderitaan yang dia derita, tapi dia nggak sabar, istajal maut ya, pengen cepat-cepat mati karena saking nggak tahannya dengan luka yang dia derita. Akhirnya dia meletakkan gagang ya pedangnya ke tanah, kemudian ditekan bagian tajamnya ke dadanya, lalu dia membunuh dirinya. Dan tentu ya, sahabat yang melihat ini langsung mengatakan, ini ya asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Karena Rasulullah sudah mengetahui keadaan seseorang sebelum kematiannya, dan ini diantara perkara gaib yang Allah jelaskan kepada sebagian Rasulnya. Nah, dan ada ucapan yang menarik dari Rasulullah SAW di bagian akhir hadis ini, Inna rajula la ya'malu 'amala ahli jannah fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli nar. Wa inna rajula la ya'malu 'amala ahli nari fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal dengan amalannya ahli surga pada apa yang tampak di mata manusia, padahal dia adalah penduduk neraka. Dan sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal ya dengan amalan ahli neraka pada apa yang nampak pada manusia, sementara dia adalah para penghuni surga. Nah, ini menunjukkan bahwa kita jangan pernah tertipu dengan amal yang kita lakukan ya. Karena seseorang itu ya yang menentukannya adalah akhir hidupnya. Berapa banyak kita saksikan orang yang semasa hidupnya orang yang soleh, tapi dia mengisi akhir hayatnya dengan keburukan, dengan kekufuran, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Dan betapa banyak pula orang yang hidupnya selagi mudanya dia hidup dalam kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, namun di masa tuanya dia bertobat lalu dia pun menjadi ahli surga. Jadi ibroh atau pelajaran dari hadis ini, jangan pernah merasa sombong dengan amal yang kita lakukan. Karena sungguh yang membuat kita, yang membuat seorang muslim masuk ke surga bukan amalannya, tapi rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, demikian materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.